Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini, Jumat 26 April 2019, dibacakan Ilham. Mozambik kembali diterjang badai, tim penyelamat waspada. BMKG wanti-wanti waspada potensi cuaca ekstrim hingga 2 Mei. Peretas website KPU ditawari kerja di Mabes Polri. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Maue, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Mozambik kembali diterjang badai 5 pekan selepas badai Idai memporak-porandakan negara itu. Bagian utara negara di benua Afrika itu sudah lebih dulu dilanda angin kencang dan curah hujan tinggi. Seperti dilansir The Guardian, Jumat hari ini, badai Kenneth yang lebih kuat dari badai Idai sudah lebih dulu menerjang provinsi Cabo Delgado. Angin dengan kekuatan 225 km per jam dipadu curah hujan ekstrim membuat warga setempat khawatir. Badai itu diperkirakan bakal mampir di Mozambik selama beberapa hari. Curah hujan di kota Pemba diperkirakan mencapai 1 meter, lebih tinggi dari rata-rata di seluruh negeri. Badai itu terbentuk di lepas pantai Madagaskar pada awal pekan ini. Menurut ahli meteorologi, badai Kenneth mulainya masuk dalam kategori 4, tetapi semakin melemah ketika mengarah ke Mozambik. Saudara Lun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim yang terjadi untuk periode 25 hingga 2 Mei 2019. Dikutip dari rilis BMKG, disebutkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia untuk dua periode dari masa tersebut. Untuk periode 25 hingga 28 April, potensi hujan lebat dapat terjadi setidaknya di 30 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lalu periode 29 April hingga 2 Mei, potensi hujan lebat dapat terjadi di 16 hari termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Aktivitas Madden Julian Oscillation pada fase basah diprediksi cukup signifikan terjadi dalam periode satu minggu ke depan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan suplai massa udara basah di sebagian besar wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R. Prabowo, dikutip dari rilis tersebut. Saudara Lun, ibu kandung dari peretas website resmi Komisi Pemilihan Umum RI, MAA 19 tahun, mengaku bahwa anaknya mendapat tawaran pekerjaan dari tim cyber Mabes Polri. Ibu MA, Mira Melinda, menceritakan kondisi terkini MA tidak lagi ditahan, tapi sudah dibolehkan pulang ke rumah pamannya yang berada di Jakarta. Mira mengatakan putra sulungnya itu sudah memiliki ketertarikan dengan IT semenjak masih duduk di bangku sekolah dasar dan mempelajari IT secara otodidak. Beberapa sertifikat yang sudah didapatkan MA menurut sang ibu adalah SQL Injection Challenge Kominfo, sertifikat Avira Vulnerabilities, sertifikat Responsible Disclosure dari MKIF, dan sertifikat Bug Report Vulnerability Tokopedia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, ratusan warga kampung Gunung Batu kedusunan Liung Gunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memilih mengungsi karena permukiman mereka berada di lokasi bencana pergeseran tanah atau tanah bergerak yang setiap hari terus meluas. Apalagi puluhan rumah warga sudah mengalami kerusakan seperti retak pada dindingnya dan miring karena pondasinya amblas akibat tanah retak. Selain itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan warga semakin takut tinggal di dalam rumahnya, ditambah pergeseran tanah meluas dan lebar retakannya semakin membesar. Mereka mengungsi untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa atau kejadian lain yang tidak diinginkan. Saudara Lun, rakyat Sudan bersiap menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut rezim junta militer menyerahkan pemerintahan kepada kalangan sipil usai kudeta terhadap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Mereka enggan suksesi kepemimpinan dengan pola yang sama di negara itu terulang demi memuluskan jalan bagi calon diktator baru yang berkuasa. Seperti dilansir AFP, Jumat hari ini, unjuk rasa itu tetap dipusatkan di depan markas besar Angkatan Bersenjata Sudan di ibu kota Khartoum. Mereka mendesak komite gabungan yang dibentuk oleh pemimpin Dewan Militer dan sejumlah tokoh politik sipil segera menghasilkan kesepakatan yang terbaik demi masa depan negara itu. Menurut salah seorang pengunjuk rasa, Aiman Ali Muhammad, alasan mereka berdemonstrasi adalah khawatir pihak militer akan menggunakan kesempatan untuk mengambil kekuasaan setelah mereka bersusah payah menggulingkan Omar al-Bashir. Syedralun Bank Indonesia menyatakan akan menurunkan tarif pengiriman uang melalui sistem clearing nasional Bank Indonesia. Jika sebelumnya tarif pengiriman melalui SKNBI senilai Rp5.000, nantinya tarif akan menjadi Rp3.500. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan penurunan tarif ini dilakukan agar transfer uang melalui sistem clearing bisa menjadi lebih murah. Apalagi jasa clearing ke depan akan marak digunakan seiring datangnya Hari Raya Idul Fitri yang kian dekat. Tak hanya memangkas biaya SKNBI, BI juga akan mempercepat waktu perpindahan nilai uang antara bank agar uang lebih cepat sampai di rekening penerima. Jika sebelumnya settlement berlangsung selama 2 jam, nantinya bisa berlangsung selama 1 jam sekali. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat, 26 April 2019. Berita sore Serambi FM hadir pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.